Mitra bisnis, rezim Orde Lama dan Orde Baru saat ini telah jatuh. Indonesia masuk ke periode reformasi sejak 1998 dan reformasi demokrasi itu lebih ditegaskan pada 2004 ketika presiden dipilih oleh rakyat secara langsung. Berarti tidak terasa reformasi di Indonesia sudah berjalan lebih dari 14 tahun. Nah, bagaimana reformasi demokrasi Indonesia ini berjalan selama ini? Segera kita berbincang dengan politisi nasional Surya Paloh. Bung Surya, bagaimana Anda melihat reformasi yang terjadi di Indonesia ini dari zamannya Bung Karno, Soeharto hingga Presiden SBY saat ini? Tema reformasi ini memang merupakan sebuah koreksi secara totalitas terhadap rezim sebelumnya. Dia membawa ini kepada satu tema baru, reformasi. Dengan tema yang mereka tempatkan, kita ingin membasmi KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Sekarang perjalanan dari mereka tegakkan, ikrarkan, canangkan era reformasi sampai ke 14 tahun hari ini sudah berjalan. Kita merayakan yang positif, ada kebebasan pers, mengeluarkan suara, pendapat, kritik, bersyarikat, bisa demonstrasi. Dan ini nilai baiknya. Tapi cukupkah hanya untuk ini? Praktek korupsinya? Bukan berkurang, kita bertambah. Kolusinya tidak juga berkurang, kita bertambah. Nepotismenya apalagi. Overhaul daripada kesemuanya ini, saya ingin menyatakan reformasi itu sebenarnya sudah gagal. Jadi situasi keadaan masyarakat yang katanya demokratis, itu harus kita coba untuk berikan pemahaman yang lebih tenang dan objektif pada masyarakat kita sebagai bagian upaya pendidikan politik. Demokrasi itu bukanlah tujuan. Demokrasi itu adalah merupakan suatu kesepakatan sebagai tools, alat untuk mengantarkan objektif dan tujuan yang ingin kita capai. Karena kalau namanya kita demokrasi, kita identikkan, kita pahamin sebagai satu tujuan, kita sudah capai itu. Kita negara yang paling demokratis, mungkin lebih demokratis dari negara Amerika. Tapi apalah arti tujuan kita mengadopsi sistem demokratis ini? Sebenarnya sejalan dengan keinginan kita sebagai satu bangsa yang ingin mencapai tujuan-tujuan dalam semangat ardan kita sebagai satu bangsa. Tujuannya lah pasti kita ingin hidup dalam suasana ketenangan batin, rohani yang lebih baik dari waktu ke waktu, kesejahteraan yang lebih meningkat dari baik dari waktu ke waktu. Kemudian juga rasa keadilan kita, dan yang tidak kalah pentingnya adalah pride, harga diri kita yang tetap tumbuh dan kokoh dari waktu ke waktu. Ini tujuan berbangsa dan bernegara. Jadi ketika kita masuk ke alam demokrasi ini, kita belum mencapai tahapan daripada kesejahteraan kehidupan yang lebih baik, rasa keadilan yang lebih tumbuh, lebih bagus, bahkan kemampuan untuk mempertahankan pride kita sebagai satu bangsa, tidak juga bisa lebih baik dari waktu ke waktu. Berarti kita perlu mengkoreksi kenapa demokrasi ini belum mampu menghadirkan itu. Nah, kenapa proses reformasi ini tidak berjalan dengan baik, Bung Surya? Nah, ketika pertanyaan ini dihadapkan pada kita, tentu kita mencoba untuk melakukan perenungan. Maka yang pertama, rupanya jawabannya telah kita ketemukan. Demokrasi tidak akan bisa efektif mengantarkan tujuan yang ingin kita capai apabila tidak ada pemimpin yang kuat dan kokoh di dalam memanage pemerintahan yang kuat. Ini yang pertama. Dan kedua, apabila masyarakat tidak memahami sesungguhnya arti berdemokrasi itu, yaitu memberikan keseimbangan hak dan kewajiban. Nah, jadi kalau dua hal ini tidak hadir dalam suatu sistem demokrasi yang kita adopsi, saya pikir potensi kegagalan, potensi demokrasi untuk tidak mampu mengantarkan tujuan-tujuan kita yang ingin kita capai, itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan potensi ataupun probability keberhasilannya. Demikian Surya Paloh, saya Mary Agustin.